Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin telah kita selesaikan ayat yang ke-19 dari surat Al-An'am. Yang menjelaskan tentang persaksian Allah dan persaksian Rasul-Nya tentang tauhid. Demikian pula persaksian orang-orang musyrikin bahwa di sana ada sesembahan-sesembahan yang lain yang berhak disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan persaksian yang tidak didasari dengan ilmu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlepas diri dari apa yang mereka persekutukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Sehingga di dalam ayat tersebut terkandung padanya pula penjelasan tentang hakikatu tauhid. Yang disimpulkan oleh beliau rahimahullahu taala di akhir alinea yang kita baca kemarin malam. Yang saya tanyakan, ma hiya hakikatu tauhidi? Ma hiya hakikatu tauhidi? Taib, isbatul ilahiyati lillah, penetapan bahwa sesembahan yang hak itu hanya milik Allah. Ya, peribadahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah satu-satunya berhak untuk diibadahi. Dan meniadakan sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatu tauhid. Dan itulah misi dakwah semua para nabi dan para rasul. Qala Allah azza wa jal, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang rasul pun, melainkan telah kami wahyukan padanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kalian sembahlah saya. Maksudnya sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Bi hadhil kalimah, dengan membawa seruan kalimat ini. Kalimatnya ialah an i'budullaha, agar kalian sembahlah Allah. Isbat al-ubudiyah lillah. Isbat al-ilahiyah lillah. Penetapan sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang hak disembah. Wajtanibu taghut. Dan kalian jauhilah taghut. Kullu ma yu'badu min dunillah. Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ an-nafyu. Peniadaan sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu jangan diibadahi, jangan disembah. Mereka enggak punya hak sedikit pun. Itulah hakikat makna tauhid, hakikat makna tauhid yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan tauhid menurut mereka orang Mu'tazilah. Jangan kalian terpedaya, terkecoh dengan istilah mereka. Karena yang mereka maukan dengan kalimat tauhid adalah nafil asma wa sifat. Naam. Sehingga kalian harus paham betul apa itu makna tauhid yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dan itulah misi dakwah semua para nabi dan para rasul. Naam. Berdasarkan dua ayat yang saya bacakan tadi dan yang lainnya. Selesai kita dari ayat ke-19, kita memasuki ayat yang ke-20. Lamma bayyana syahadatahu. Langsung lihat keterangan beliau rahimahullah. Lamma bayyana syahadatahu wa syahadata rasulihi ala tauhidi wa syahadata al-musyrikin alladhina la ilma ladayhim ala tiddi zakara anna ahla al-kitabi min al-yahudi wa nasara ya'rifunahu أي يعرفون صحة التوحيد كما يعرفون أبناءهم. Ayatnya sudah saya bacakan dan artikan belum ya? Hah? Belum? Saya bacakan sebentar. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Orang-orang yang Allah datangkan kepada mereka Alkitab, maksudnya Yahud, Nasara, mereka dinamakan dengan Ahlul Kitab. Yahud, Allah turunkan pada mereka kitab Taurat. Isa, Nasara, Allah turunkan kepada mereka, kepada Nabi yang Allah utus kepada mereka, itu Isa alaihissalam, Injil. Orang-orang yang Allah datangkan kepada mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ya'rifunahu, mereka telah mengenalinya. Dhamir huwa di sini, ya'rifunahu, hu di situ, mencakup kembali kepada tauhid dan juga kembali kepada rasul. Dua makna yang mutalaziman, saling melazimi. Karena kalau dimaknakan ya'rifunahu, hu-nya di situ kembali kepada rasul, misi dakwanya rasul adalah tauhid. Kalau dikembalikan dhamir hu di situ kepada tauhid, ya tauhid itulah apa yang diserukan oleh rasul. Sehingga saling mutalaziman. Mereka mengenali tauhid yang dibawa oleh Rasul. Juga mereka mengenali Rasul yang menyuruhkan kepada tauhid tersebut. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengetahui, mengenali anak-anak mereka. Terlebih lagi ar-rijal. Anak laki-laki. Yang secara dominan melazimi sang bapak. Taib. Alladzina khasiru anfusahum. Orang-orang yang telah merugi diri-diri mereka. Merekalah orang-orang tidak mau beriman. Sehingga ketika Allah dan Rasulnya menyeru untuk beriman, maka ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka beriman, manfaatnya kembali kepada si hamba itu sendiri. Akan tapi ketika mereka tidak mau beriman, bukan Allah dirugikan, bukan Rasul yang dirugikan, tapi mereka sendirilah yang rugi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang rugi diri-diri mereka, mereka itulah orang-orang tidak mau beriman. Sehingga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan kita terus berharap semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas keimanan ini. Amin ya mujibat sa'ilin. Itulah kurang lebih arti dari ayat yang ke-20 dari surat Al-An'am. Kita kembali kepada penjelasan Syekh Ad-Darman As'adi rahimahullah yang sudah saya bacakan tadi. Tatkala bayyana syahadatahu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan persaksiannya. Wa syahadata rasulihi. Demikian pula persaksian Rasulnya ala tauhid, atas tauhid. Keesaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Maka dari itu hanya kepada Allah kita melakukan peribadahan, bukan mengibadahi selainnya. Apakah mengibadahi patung atau mengibadahi kuburan atau mengibadahi bebatuan, itu tidak diperbolehkan. Mereka tidak ada hak sedikit pun untuk diibadahi. Wa syahadatul musyrikin, demikian pula setelah Allah menjelaskan persaksian orang-orang musyrikin. Alladzina la ilma ladaihim ala diddih, yang tidak ada ilmu pada mereka untuk menentangnya. Jelas enggak punya hujah mereka. Sudah dijelaskan kemarin, mereka tidak memiliki syubhat sekalipun serendah-rendahnya syubhat. Syubhat yang paling rendah saja enggak punya untuk menentang tauhid, apalagi hujah. Tentu terlebih lagi mereka enggak punya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang persaksian mereka kaum musyrikin untuk menentang tauhid dan mereka tidak memiliki ilmu, tidak memiliki hujah sedikit pun, sudah selesai pembicaraan tentang persaksian Allah dan Rasul tentang tauhid dan persaksian orang-orang musyrikin untuk menentang tauhid. Selesai dari pembahasan itu, sekarang Allah menyebutkan tentang keadaan ahli kitab. Zakara, Allah telah menyebutkan anna ahlal kitabi, bahwasanya ahli kitab minal Yahudi wa Nasara, baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan Nasara, ya'rifunahu, ay ya'rifuna sihat at-tauhid. Ini tafsir pertama, kasih tanda oleh kalian. Mereka mengenalinya. Nya-nya kembali kemana? Tafsir yang pertama adalah mengenali sihat at-tauhid, benarnya tauhid. Mereka mengenali betul tentang kebenaran tauhid. Bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang hak. Mengibadahi Allah semata itu adalah sesuatu yang hak. Allah mutafaridun bil khalq wal mulk wa tadbir. Allah maha tunggal dalam penciptaan alam semesta ini dan di dalam kekuasaan terhadap alam semesta ini maupun tunggal di dalam kepengaturan terhadap alam semesta ini. Demikian pula Allah mutafarridun bijalbil manafi' wa daf'il madar. Allah maha tunggal, esa di dalam mendatangkan kemanfaatan dan di dalam menolak kemadharatan. Maka wajar kalau Allah tunggal pula, esa pula di dalam peribadahan. Jangan seperti orang-orang musyrikin. Tauhid rububiyah mereka tetapkan, mereka yakin. Dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah esa dalam menciptakan, dalam kepengaturan dan kekuasaan terhadap alam semesta ini. Tapi mereka ketika diseru untuk menetapkan tauhid uluhiyah, mereka menentang. Mereka tidak mau. Bahkan melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan barang siapa yang menetapkan tauhid hanya sebatas tauhid rububiyah saja maka tidaklah melebihi dari apa yang ditetapkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Walaupun dari umat sekarang ini. Misalkan mereka hanya menetapkan tauhid rububiyah saja. Di mana-mana kajiannya sebatas tauhid rububiyah. La khaliqa illallah wa la raziqa illallah. Wawasannya, pengetahuannya, penetapannya hanya rububiyah saja. Ketahuilah orang ini enggak melebihi dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa demikian? Karena Abu Jahal dan Abu Lahab pun sebatas rububiyah yang ditetapkan. Suruh mengibadahi Allah semata, enggak mau. Baik. Jadi ahli kitab, mereka tahu betul. Ya'rifuna sihat at-tauhidi. Mengetahui tentang kebenaran tauhid. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Di sini abna. Anak-anak laki-laki mereka. Ay la syak indahum fihi biwajhin. Tidak ada keraguan pada mereka tentang kebenaran tauhid dari satu sisi pun. Sama sekali enggak ada keraguan dari apa pada mereka. Kama annakum la yastabihuna bi auladihim. Sebagaimana mereka tidak terjadi istibah, kesamaran. Sebagaimana mereka tidak terjadi kesamaran terhadap anak-anak laki-laki mereka. Khususon al-banin. Anak-anak mereka, khususnya anak laki-laki. Al-mulazimina fil ghalib li'abaihim. Disebutkan di sini, anak laki-laki Nah, tapi mencakup pula di situ perempuan, namun disebutkannya laki-laki karena ghalib. Secara dominannya, laki-laki itu melazimi ayahnya. Sering ikut dengan ayahnya. Ayah punya anak 5. Nah, laki-laki ngikut, kemana-mana ikut. Sampai gak kenal, ya kebangetan orang tuanya. Nah, ketinggalan 1. Ini anak siapa? Gak tahu ya anak siapa. Gak waras orang tuanya. Bisa jadi, nah gak waras. Sampai anaknya sendiri gak kenal. Nah, maknanya barakallahu fikum, yang namanya orang tua secara umum, ya kecuali kalau orang sudah pikun, nah, lain pembahasan. Secara umum namanya orang tua, ya tahu betul lah, kenal betul siapa anaknya. Apakah yang laki-laki maupun perempuan. Apalagi anak yang selalu melazimi dia, selalu ngiring, ngikut dia. Tentu sangat-sangat mengenali. Baik wajahnya, postur tubuhnya, bahkan karakter-karakternya, masing-masing anaknya, tahu. Demikian pula ahli kitab, terhadap kebenaran tauhid, mereka tahu betul bahwa itu adalah hak. Nam, wa yuhtamalu, dan ada ihtimal pula, ihtimal itu bahasa kitanya kemungkinan. Dan ada kemungkinan pula anad dhamir, bahwasanya dhamir kata ganti ya'rifunahu, hu-nya itu. A'idun ila rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kembalinya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka mengenali Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Wa ana ahlal kitabi la yashtabihuna bi sihhati risalatihi. Dan bahwasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, mereka tidak tersamar tentang kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau seorang rasul haqqa. Wa la yantaruna biha lima indahum minal bisyarat bih wa nu'utihi allati tantabiqu alaihi wa la tasluhu li ghairihi. Dan mereka tidak ada keraguan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tidak ada kesamaran pada mereka? Tidak ada keraguan pada mereka lima indahum minal bisyarat. Karena terdapat berita-berita gembira yang ada di dalam kitab-kitab mereka, baik dalam Taurat maupun Injil. 6. Bahwa akan datang seorang nabi terakhir. 6. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diberitakan akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka. Demikian pula dijelaskan tentang sifat-sifatnya. Yang sifat-sifat tersebut tantabiqu alaih, telah cocok, klop dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tidak pas sifat-sifat tersebut untuk selain beliau. Dijelaskan dalam kitab mereka akan kedatangan Nabi terakhir. Dijelaskan tentang sifat-sifatnya yang semua itu cocok betul ada pada beliau alaihi salatu wassalam. Kisah tentang Hirakal. Nah, sudah disampaikan oleh para asatidah. Nah, tentang bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala tasluhu li ghairi wal ma'nayan mutalaziman. Dan dua makna ini kembalinya adalah bahwa ya'rifunahu kembali kepada sihatut tauhid, dan yang kedua kembali kepada siapa ikhwan? Sihatu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua makna ini saling melazimi. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.